Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-muallif waqala rahimahullahu lamma dzakara dawaqit al-islami al-'asyrata wa la farqa fi jami'i hadhihi al-dawaqit baina al-hadiri wal-jadri wal-khaifi illa al-mukraha wa kulluhu min a'dami ma yakunu khataran wa akthar ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil-muslimi ay yuhadhdhiraha ayyahdaha wa yaqafa minha ala nafsihi na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Baik, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdullah ketika beliau menyebutkan, setelah beliau menyebutkan pembatal Islam yang ke-10, beliau mengatakan wala farq fi jami' hadhihi nawaqid, tidak ada bedanya di seluruh pembatal keislaman ini, apakah bercanda atau serius sungguh-sungguh atau karena takut, kecuali mukrah, dipaksa. Mukrahnya pun juga mukrah tam, sempurna, yang artinya kalau dia tidak mengikuti perintah dari orang untuk kufur atau melakukan kekufuran, maka dia dibunuh atau cacat anggota tubuhnya secara permanen. Namun kalau cuma diancam dipersekusi, ya dikeroyok, yang tidak menyebabkan kematian atau cacatnya anggota tubuh permanen, maka dia tidak boleh menuruti kemauan mereka. Ya, karena khaif, karena takut juga enggak boleh. Ya, karena khawatir nanti didatangi kemudian di ya, bikin perjanjian materai 6.000, enggak boleh untuk kufur. Terus kulluha, semua ini ada di antara ya yang paling berbahaya dari pembatal keislaman, yang paling banyak orang-orang terjatuh ke dalam pembatal keislaman ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk dia waspada dan takut dari pembatal keislaman itu, agar jangan sampai menimpa diri dia. Ya, kita berlindung pada Allah dari segala penyebab kemurkaannya dan siksanya yang pedih. Terus lanjut, Revi. Nah, ini pendapat Murji'ah. Ya, kemudian kata Syekh di sini, qad wujida fi hadzal zaman, didapati sekarang, terdapat di zaman ini, minal muntasibina ila al-'ilm, yaitu orang-orang yang mengklaim, mengaku-ngaku mereka berilmu, dipanggil syekh, dipanggil ustaz, ya, man yaqul, yaitu yang menyatakan innahu la yaqulu al-insan mahma qala aw fa'al min anwa'il kufur. Seseorang tidaklah menjadi kufur dengan sebab perkataan apapun atau perbuatan apapun dari perbuatan kufur, perkataan kufur yang dia ucapkan, yang dia lakukan, kecuali kalau dia mendustakan di kalbunya. Ya, illa idza kana mukadziban fi qalbi. Nah, ini kata berarti mereka menjadikan kufur tersebut hanya satu, yaitu apabila ada takdzib, pendustaan terhadap kebenaran al-Islam, baru mereka dikatakan kufur. Ya dan bila. Terus wa ala hadhihi al-maqulati asy-syari'ati yakunu Abu Jahlin wa Abu Talib wa ghayruhuma min asnafil kafarati mu'minina. Baik, maka berdasarkan pendapat yang buruk ini, berarti Abu Jahal, Abu Talib dan yang selainnya dari ya gerombolan orang-orang kafir, berarti mereka adalah mukmin. Ya. Terus kenapa demikian? Karena mereka, orang-orang kafir musyrikin Quraisy tadi, mereka tidak mendustakan Rasul. Ya, dalam ketetapan diri mereka enggak, mereka menentang kerasulan tersebut secara zahir karena sombong aja, karena ada inat. Tapi di hatinya membenarkan. Allah Ta'ala berfirman, qad na'lam. Qad masuk fil mudhari di sini bukan maknanya taksir atau taklil, tapi maknanya tahqiq. Sungguh kami telah mengetahui bahwa innahu la yahzunukan alladziina yaqulun, bahwa ya, apa yang mereka katakan kepada engkau itu membuat engkau sedih wahai Nabi. Fa innahu la yukadzibuna, mereka tidak mendustakan engkau. Allah taala menegaskan di sini ya, pentolan-pentolan musyrikin Quraisy tersebut tidak mendustakan Rasulullah. Walakinadh-dhalimina bi ayati Allah yaj'alun. Namun orang-orang zalim itu mereka menentang ayat-ayat Allah. Terus waqala fi man qablahum min a'da'i risalati ar-rusuli wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum zulman wa 'uduwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Baik, Allah berfirman tentang ya keadaan orang-orang sebelum mereka dari para musuh-musuh Rasul, kerasulan para Rasul, ya Fir'aun dan yang lainnya. Allah berfirman tentang kekafiran mereka. Wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka memang menentang ayat-ayat Allah, namun mereka sebenarnya meyakini di hati mereka karena kezaliman aja, karena ya, sombongannya. Lihatlah bagaimana kesudahan akhir orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut. Terus ajibin amru ba'di man kataba aw takallama min al-mu'assirina fi hadhihi al-mas'alati al-khatirati wa tubna mas'alatu al-irja'i shari'i annahum yansibuna hadha ila as-salafi wa yajma'una baina ad-dabbi wa an-nuni intaha kalamu Syekh Al-Fauzan. Baik, barakallahu fikum. Nah, yang ajaib ya, yaitu perkara ini bin Ajib bin Amr. Sebagian orang yang mereka menulis, yang mereka berbicara dari kalangan kontemporer orang-orang zaman sekarang, mereka menulis berbicara terkait masalah ini, masalah yang sangat berbahaya ini. Ya, dibangun ternyata permasalahan irja yang buruk. Mereka ya, mereka yang berbicara, berkomentar, menulis tentang masalah irja buruk ini, ternyata mereka menisbatkan diri sebagai salafi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan sering menyinggung hal ini ya. Wa yajma'un, berarti ini seolah-olah mereka menggabungkan antara dog dan moon. Antara menggabungkan antara dog. Dog itu hewan dog yang sejenis biawak, dan nun. Nun itu hud. Ikan paus. Mereka mau menyamakan biawak sama ikan paus. Ini ungkapan orang Arab ya. Ungkapan orang Arab biasa begitu. Kalau mau menyamakan suatu hal yang berbeda, ya mereka biasa menggunakan ibaratnya. Yuriduna yajma'u baina ad-dabbi wan nun. Ya. Baik. Intaha kalam Syekh Al-Fauzan. Selesai pernyataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi bukan min maqalati fadilati sallallahu alaihi wasallam bi dawlati ala bi mafhumil iman wal kufur. Baik. Ah, berikutnya. Sepadan di baca BH. Ala. Wa ammal murji'atu fa aqidatuhum bi khilafi ma dalla alaihi al-kitab wa sunnatu kama qarrara Syekh Ibnu Baz wa Syekh Al-Fauzani wa a'dha'ul lajnati fi raddihim ala kitabin yuqarriru madhhab al-murji'ati haythu qalu anhu fihi taqriru madhhab al-murji'ati wa nashruhu min annahu la kufra illa kufrul juhudi wa taqdiri. Baik. Amal murji'atuh wa aqidatuh bi khilafi ma dalla 'alaihi kitab wa sunnah. Adapun kaum murji'ah, maka akidah mereka ini menyelisihi dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan beserta para ulama anggota Lajnah Da'imah dalam sanggahan mereka terhadap sebuah kitab yang kitab tersebut mentakrir, menegaskan, menetapkan mazhab murji'ah. Ya, sebuah kitab. Nanti nama kitabnya apa akan muncul nanti, tenang aja. Banyak kok buku-buku yang setelah ditahdir oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Fauzan, oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dan Mereka berkata, para ulama tersebut ketika mengomentari kitab ini, ya, kata para ulama, kata Syekh Ibn Baz, Syekh Fauzan dan yang lainnya, fihi taqriru madhhabil murji'ah. Dalam buku ini terdapat penegasan penetapan mazhab Murji'ah. Ya. Dan juga wanasyuhu terhadap terdapat upaya untuk menyebarkan pemahaman Murji'ah. Terus lanjut. Mana bu? Oh ya, ini sudah dibaca. Amin. Yaitu apa isinya? Annahu la kufra illa kufrul juhudi wa takdzibi. Tidak ada kekufuran melainkan hanya kekufuran juhud, penentangan, takdzib, pendustaan. Ya, ini nyata ini ya. Banyak orang-orang Murji'ah yang mereka enggan menyatakan orang yang jelas-jelas terjatuh ke dalam pembatal keislaman, mereka enggan untuk menyatakan huwa laisa muslimin. Ya, dia bukan muslim. Kenapa? Dia masih menyatakan muslim, kenapa? Karena bisa jadi hatinya tidak mendustakan, bisa jadi hatinya masih membenarkan. Ah. Ya, terus lanjut. Wa idham hadzal madhhabi al-ghurbi bismi sunnati wa dalil. Baik. Dan mereka, dan di buku ini ya terdapat ya hal yang menampakkan mazhab yang binasa ini, mazhab Murji'ah yang mardi, bismi sunnah wa dalil. Ya, dengan embel-embel nama sunnah, dengan embel-embel dalil. Terus. Jadi ini apa namanya? Nyolong nama, apa itu istilahnya? Mencatut, mencatut nama sunnah padahal hakikatnya adalah Murji'ah. Terus wa annahu qawlu ulama'is salafi wa kullu hadha jahlun bil haqqi wa talbisun wa tadlilun bi 'uqulis nasyiati bi annahu qawlu salafil ummati wal muhaqqiqina min ulama'iha. Baik. Ya, mereka juga menyatakan bahwasanya pendapat Murji'ah adalah ini pendapatnya ulama salaf. Ya. Semua ini adalah kebodohan terhadap kebenaran. Ini adalah upaya tadlis, pengkaburan, tadlil, penyesatan, ya, terhadap akal. Bahwa ini adalah ucapan salaf, salaful ummah, ucapan para ulama muhaqqiqin dari kalangan ulama ummah. Nah, ini enggak benar. Ya. Terus lanjut. Taib. Ini adalah ucapan kaum Murji'ah yang mereka menyatakan dosa itu tidak memudaratkan keimanan. Terus. Wal imanu 'indahum huwa tasdiqu bil qalbi wal kufru huwa takdzibu faqat. Taib. Sedangkan keimanan menurut Murji'ah adalah tasdik, pembenaran di hati saja, sedangkan kufur adalah takdzib, pendustaan saja. Terus. Wa hadza qawlu fit tafridi yuqabilu madhhabal khawarij. Madhhabul Khawarij al-Baqiri alladhi huwa qawlu fil ifrati fit takfiri. Baik. Nah, ini adalah gulu. Ya. Gulu dalam masalah takfir. Ya. Yang merupakan kebalikan dari madhab Khawarij. Ya, kalau Khawarij ya mereka ifrat. Ya. Ekstrem ke kiri. Kalau ini ekstrem ke kanan. Kalau Khawarij sedikit-sedikit kafir. Sedikit-sedikit kafir. Khawarij orang berlaku dosa besar aja dibilang kafir murtad. Ya, kalau Khawarij mengkafirkan dosa besar, pelaku dosa besar. Kalau yang mengkafirkan musyrikun ahlus sunnah muwahidun. Nah, kalau Murji'ah ini tafriq. Ya, mereka justru ya apa tuh bahasa katanya? Meremehkan, ya, meremehkan. Mau kayak apa kayak pembatal keislaman yang dilakukan oleh seseorang, enggak kafir. Nah, ini kebalikan dari madzhab Khawarij yang batil, yang mereka gulu dalam ifrat, ya, dalam berlaku ekstrim, fitakfir dalam masalah pengkafiran, ya, yang merentet nanti kepada penghalalan darah dan juga pemberontakan kepada pemimpin yang masih muslim. Ya, karena tiga ciri khas Khawarij itu tiga, itu seksual konsen. Mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kekufuran, yang bukan pembatal keislaman, yang kedua menghalalkan darah kaum muslimin. Ini natijahnya, hasilnya. Yang ketiga apa? melawan, memberontak pemimpin yang sah. Yang pemimpin yang sah tidak boleh diberontaki, yaitu pertama pemimpin muslim yang berhukum dengan hukum Allah walaupun dia pelaku maksiat. Yang kedua, pemimpin muslim yang berhukum dengan syariat hukum Allah, namun dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum tagut yang digunakan jelek, dalam keadaan dia terpaksa atau karena faktor politik. Cuman itu aja dua pemimpin yang masih muslim. Tapi kalau udah enggak berhukum dengan hukum Allah, malah menyatakan hukum tagut inilah final, inilah harga mati, enggak ada tempat hukum syariat di negeri ini, maka dia adalah tagut. Ya, yang para ulama semisal Syekh Shalih Al-Syekh menyatakan melawan mereka boleh saja, tetapi dilihat maslahat mudarat. Kalau banyak mudaratnya enggak boleh. Kalau ada manfaat, ada maslahatnya boleh. Kalau ada mudaratnya enggak boleh. Paham sini, kalau ada mudaratnya enggak boleh. Jadi keliru kalau ada orang yang dikit-dikit melakukan pemboman terhadap pemerintah, dia enggak nimbang maslahat mudarat. Ya, mereka punya apa? Melawan pemimpin yang kufur itu boleh dilakukan kalau kekuatan mereka bisa mengalahkan kekuatan pemimpin tersebut. Ya. Paham sini? Ya. Terus gimana dengan pejuang kemerdekaan kaum mujahidin, Bung Tomo dan lain-lain, sebelumnya Pangeran Diponegoro, ya, Imam Bonjol, mereka enggak punya kekuatan yang sebanding dengan Belanda. Nah, pakai bambu runcing, boleh tuh? Ya boleh, karena Belanda bukan Waliul Amr. Yang kedua, ini jihad difa. Tahu jihad difa? Jihad ketika diserang. Kalau jihad ketika diserang, enggak berlaku lagi syarat-syarat jihad hujum. Mesti ada izin orang tua, mesti ada kekuatan yang seimbang dan segala macam. Enggak butuh lagi. Kalau lagi diserang, ya apa aja, bambu runcing, bambu runcing. Ya pakai ketapel, ketapel. Kayak apa aja, tayyib barakallahu fikum. Terus lanjut. Wakilahumma nazarani gafilani Mardiyani min madhabil dorari. Tayyib keduanya, Khawarij dan Mu'tazilah. Afwan, Khawarij dan Murji'ah adalah madhab yang batil, yang binasa, ya, yang celaka, dan keduanya adalah madhab di antara madhab-madhab yang sesat. Terus wa yatarattabu 'alaihima min al-lawazimi al-batilati ma huwa ma'lumun. Ya, dan dari kedua madhab ini akan menghasilkan, menyebabkan, ya, konsekuensi-konsekuensi yang batil yang telah kita ketahui bersama. Ya. Terus lanjut berikutnya, Ihsan, baca Ihsan. Ya. Diterjemahkan pertengahannya, ya, kata Syekh Abdul Aziz Al-Tharibi, kalau wasat diterjemahkan pertengahan, berarti nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan manhaj wasat. Paham gak? Karena ketika waktu itu musyrikin menyembah berhala, Rasulullah mendakwahkan Islam, mengajak kepada tauhid. Kalau wasat harusnya pertengahan dong, ya enggak? Paham gak sini? Mengikuti ajakan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata setahun, beribadah kepada berhala kepada Allah juga setahun, sehingga turun ayat kuliah iman kafirun. Nah, Rasulullah dianggap wasat. Kenapa wasat? Madhabnya benar. Dakwah pertama Rasulullah SAW ialah mengajak manusia kepada Allah dan memburuk-burukkan berhala-berhala mereka, menjelek-jelekkan berhala mereka. Ini madhab yang wasat. Ya, jangan selalu diterjemahkan pertengahan. Nah, baik, bisa saja diterjemahkan pertengahan kalau antum bandingkan al-sunnah wasat di antara dua kelompok yang bertabrakan, Qadariyah dan Jabriyah. Ahlussunnah wasat di antara Khawarij dan ya, Murji'ah. Ahlussunnah wasat dalam bab iman, ya. Ahlussunnah wasat dalam bab asma sifat antara Musyabbihah dan Mu'attilah dan seterusnya, ya. Baik, nah ini keyakinan yang wasat yang benar di antara paham yang ekstrim dan yang menggampangkan. Terus irdi dan muslimi wa hormati dinihi wa annahu la yajuzu takfiruhu illa bihaqqin wa ma ad-dalilu alayhi. Baik. Yaitu berupa ya menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya. Dan juga kesucian darah mereka, agama mereka, bahwasanya tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan hak dan telah tegak dalil atas kekafiran tersebut. Ya, nah, barakallahu fikum. Terus lanjut. Ini poin penting ini. Bahwasanya kekufuran tersebut menurut Ahlussunnah itu bisa dengan ucapan, ya, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan meninggalkan agama, dengan keraguan, dengan keyakinan yang sudah tidak meyakini lagi, dengan keraguan. Ya, kama qomat ala dzalika adalah ilmu sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan ini semua dari Al-Quran dan Sunnah. Lihat di footnote ini adalah ya fatwa dari Lajnah Daimah. Terus lanjut Ihsan. Wa aidan su'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullahu an hadhihi al-maqulati. Hunaka man yaqulu innal kufra la yakunu illa bi taqdimi wal juhudi wa yastadillu ala dhalika bi qawlihi ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man kufriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Ahli. Ahli. Syekh bin Baz juga ditanya terkait pendapat ini. Penanya berkata, saya ada yang menyatakan bahwasanya kekufuran tidaklah terjadi kecuali dengan mendustakan dan penentangan saja. Ya, dia berdalil berargumentasi dengan pendapatnya tadi berdasarkan firman Allah, man kafara billah, barang siapa yang kufur pada Allah bin ba'di imani, setelah ya, dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali yang dipaksa dan kalbunya tentram tenang dengan keimanan. Dua ayat ini apakah sahih wahai Syekh, ya, berdalil dengan kedua ayat ini? Dan bagaimana madzhab Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah ini? Terus, San. Fa'ajaba laisa hadza bi sahihin. Baik, kata Syekh bin Baz ini enggak benar ini. Terus, bal dzakara ahlul ilmi fi babi hukmil murtadi anwa'ar riddati. Baik, bahkan para ulama menyebutkan ya, terkait hukum murtad beberapa jenis kemurtadan. Lanjut. Faman ata bil kufri qawlan aw 'amalan aw i'tiqadan. Nah, barang siapa yang melakukan kekufuran, apakah dalam bentuk ucapan, amalan, keyakinan, maka dia kufur. Lanjut. Ada wal ma'rufu inda ahli ilmi fi babi hukmin murtadi illa mukrahan. Baik. Dan ini adalah sesuatu yang diketahui oleh para ulama di buku-buku fikih di bab hukum murtad, kecuali orang yang dipaksa. Terus kata Syekh bin Baz, apabila dia mencela agama, ya, dia mencela agama, mengolok-olok juga di situ, mencela Allah, mencela Rasul, ya, meninggalkan sholat, ini adalah qaul, ya, menurut pendapat yang mengkafirkannya, walaupun meyakini, ya, wajibnya sholat, itu pendapat Syekh bin Baz dan sebagian ulama Syafi'iyah, atau dia sujud kepada selain Allah, karena sujud kepada selain Allah dengan bentuk penghormatan sekalipun itu mansukh, enggak boleh. Kalaupun hadisnya sahih, hadis muat, tapi ternyata hadisnya dhaif. Ya, hadis muat, hadisnya dhaif. Dan kalaupun hadisnya sahih, ya udah mansukh dengan diharamkannya hal tersebut oleh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu muat enggak tahu. Ya, terus lanjut. Atau berdoa kepada selain Allah, karena doa adalah ibadah. Maka orang yang berdoa pada selain Allah, maka dia berarti beribadah pada Allah. Maka dia kufur, faqad kafara, kata Syekh. Terus walaupun orang yang melakukan hal tersebut menyatakan, saya tidak menganggapnya boleh, saya tidak menghalalkannya, namun saya melakukannya. Ya, misal dia mencela Islam, mengolok-olok Islam, walaupun dia meyakini, menurut saya mencela Islam itu enggak boleh. Ya, saya melakukan ya biar orang lain ketawa lah. Ya, enggak boleh, maka dia kafir. Terus? Amwat. Itu bukan jamak muannats salim, jamak taksir. Kenapa jamak bukan jamak muannats salim? Karena tanya asli. Terus astahilluha fa huwa kafirun. Ya, demikian pula orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati, ini biasanya dari kalangan orang soleh, wali, habaib, sunan. Beristighosah, minta pertolongan dikala sulit kepada orang-orang yang mati, ya, maka dikufur. Walaupun dia menyatakan saya tidak menghalalkannya kau, maka dikufur. Ya, lanjut. Walau orang yang tidak sholat maka dia kafir. Lanjut. Majahatu. Walaupun dia menyatakan saya tidak menentang kewajibannya kok. Lanjut. Ini yang benar, ya, karena ada pendapat ulama yang menyatakan tidak kafir. Ya. Syekh Utsaimin punya khutbah bagus tentang ini. Yaitu judul khutbahnya ada di YouTube. Hukmu tarki sholat. Ya, itu kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Terus. Demikian pula dengan orang yang mencela Allah Rasulnya atau mengolok-olok agama, maka dia kafir. Walayusodak. Walaupun dia menyatakan saya tidak menghalalkannya, orang yang kayak begini tidak boleh dipercaya. Terus. Sarraha al-ulama bi dzalika. Hukumnya adalah hukum kufur sebagaimana dijelaskan dengan gamblang oleh para ulama mengenai hal ini. Lanjut. Enggak ada nizah, enggak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama terkait hal ini. Ini jawaban dari Syekh bin Baz intaha kalam. Zaki ada itu kan. Injem itunya manikon. Apa? Charger. Mustafa baca. Bismillah. Summa qala Syekh Al-Fauzan. Baik. Wa ajaba Syekh Al-Fauzan. Hafizallahu ma'abatiyati a'dha'il ladinati an hadhihi al-bid'ati wa an hasrihi wa an hasrihi al-kufri. Al-kufra. Maf'ul dari hasr. Hasr masdar. Beramal-amal fi'il. Karena ada al, masih ingat kaidahnya. Kalau ada al, beramal secara mutlak. Terus wa anhasbihi al-kufra bi kufri taqdiri wal istihlali bi qawlihi. Hadhihi al-maqalatu al-mazkuratu hiya maqalatul murji'atu alladzina yukhrijuna al-amala Taib. Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab hamdalah beserta para ulama lajnah yang lainnya, ya, tentang bid'ah ini. Itu bid'ah bahwasanya apa? Itu pertanyaan yang diajukan ke Syekh bin Baz juga. Apa tadi pertanyaannya? Tidak ada kekufuran kecuali dengan adanya takdzib dan juhud, adanya penistaan dan penentangan. Yaitu terkait pembatasan mereka. Membatasi kekufuran hanya dengan kufur takdzib atau menghalalkan dengan pernyataan mereka, ya. Hadhihi al-maqalah al-madhkurah, ya. Yaitu pernyataan yang disebutkan inilah kata Syekh bin Baz, kata Syekh Al-Fauzan dan Abu Talajnah, ini adalah maqalatul murji'ah. Ini adalah pendapatnya kaum murji'ah. Yang mereka mengeluarkan amal dari pelabelan iman. Terus mereka menyatakan iman itu hanya pembenaran di qalbu. Taib, atau membenarkan di qalbu dan mengucapkan di lisan saja. Taib, lanjut. Dan menurut mereka amal tersebut hanya syarat kesempurnaan iman saja, bukan bagian dari iman. Kemarin telah kita bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Kenapa salah definisi amal syarat kesempurnaan iman? Kalau amal syarat kesempurnaan iman berarti amal di luar iman, karena dia syarat. Amal syarat, ya, iman masyrut, yang namanya syarat dan masyrut itu berbeda. Syarat di luar masyrut berarti menyatakan amal syarat kesempurnaan iman berarti menyatakan amal adalah di luar iman. Ini konsekuensinya. Dan mustalah atau istilah seperti ini enggak dikenal dari kalangan salaf. Ya, enggak dikenal di kalangan salaf. Barakallahu fikum. Kalaupun ada, itu bukan dari kalangan salaf. Ya, memang ada mungkin dari Ibnu Hajar yang mengucapkan. Tapi enggak bisa jadi acuan karena salaf enggak pernah mengucapkan hal ini. Ya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala di catatan beliau terhadap Fathul Bari juga menyebutkan hal ini tentang beberapa poin-poin kekeliruan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ulama besar, namun beliau manusia biasa. Beliau di Fathul Bari banyak terjatuh ke dalam ya Asy'ariyah. Ya. Terpengaruh. Ya, ini biasa ini. Dan Fathul Bari lebih banyak benarnya daripada kelirunya. Dan dianggap sebagai buku panduan ulama Ahlussunnah dalam memahami Sahih Al-Bukhari. Ya, barakallahu fikum. Berbeda dengan buku-buku ahli dolal yang lebih banyak salahnya, sesatnya dibanding benarnya. Terus lanjut. Nah, menurut murji'ah, siapa yang membenarkan di kalbunya, mengucapkan di lisannya, ya, maka dia mukmin yang sempurna menurut murji'ah. Terus min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Tapi walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharapkan, terus nah, dia tetap layak masuk surga menurut murji'ah walaupun dia enggak beramal sedikit pun. Terus ala dzalika dolali lawazimu batilatun. Nah, maka dari kesesatan hal ini melazimkan berkonsekuensi berbagai konsekuensi batil. Ya, lanjut. Hasrul kufri. Baik, di antaranya pembatasan kekufuran itu hanya kekufuran takdzib. Ya, dan kekufuran itu hanya kalau penghalalan di qalbu. Ya, kalau masih mengharamkan dari kekufuran yang dia lakukan, dia ucapkan, dia enggak kafir menurut murji'ah. Terus dan tidak dilakukan lagi, ini adalah pendapat yang batil dan kesesatan yang nyata. Mukhalifun, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan juga menyelisihi apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik salaf terdahulu maupun saat ini belakangan. Terus taib ini hanya membuka pintu untuk orang-orang ya, untuk orang-orang yang buruk dan orang pada para perusak agama. Terus untuk menghancurkan agama ini. Taib, dan tidak ada ketaatan, ketundukan kepada perintah dan larangan. Sehingga tidak ada lagi ketakutan, ya, khasyah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi kalau pintu ini dibuka, semua orang bebas. Siapa aja, jangankan pelaku maksiat, pelaku kekufuran aja sekalipun. Ya. Si Abu Janda, antum katakan kufur, kata Abu Janda, Allah, kamu kan belum tahu dalam hati saya. Dalam hati saya bisa jadi saya ini mengharamkan apa yang saya ucapkan. Bisa jadi dalam hati saya ini mendustakan apa yang saya ucapkan. Kalau begitu menurut Murji'ah, orang ini masih mu'min. Allah musta'an. Ya. Sampai Paus Paulus. Paus Paulus ya Allah. Bisa jadi dia mendustakan. Bisa jadi dia mengingkari apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan, yang diamalkan. Repot kalau begitu, enggak ada yang kufur di muka bumi ini atas pendapat Murji'ah ini. Nah. Lanjut gantian. Ya. Berikutnya siapa? Nugraha, baca Nugraha. Tulisannya dalil. Maka Murji'ah kontemporer mereka menyatakan innal amal, amalan itu hanyalah dalil, hanyalah petunjuk, wa alamah, alamatun hanyalah tanda al-kufur, akan adanya kekufuran. Dan akidah ini itu akidah Murji'ah yang mereka membatasi kekufuran hanya di hati. Mereka menjadikan amal, ya amal-amal yang allati kaffara biha asy-syari'u alamatan wa dalilan 'ala kufril qalb. Mereka menjadikan bahwasanya amal-amal yang syariat mengkafirkan amal-amal dengan amal, syariat mengkafirkan seseorang berdasarkan amal itu hanya sebagai tanda dalil akan adanya kekufuran di qalbu, bukan kekufuran yang hakiki. Sehingga ditunggu dulu bagaimana reaksi qalbu. Apakah kalau sepakat dengan apa yang diucapkan? Ah, ini pendapat Murji'ah. Terus lanjut. Kemudian syekh kami, guru kami Syekh Shalal Fauzan, beliau pernah ditanya kepada Allah sebagai berikut redaksi pertanyaannya. Hadzal qaul sahihun am la? Wahai syekh, pendapat berikut ini benar atau tidak? Bahwa siapa yang mencela Allah, mencela Rasul, dia tidaklah kafir, ya. Tidaklah kafir pada orang tersebut, namun itu hanyalah amarah, indikasi, sinyal. Hanyalah tanda atas apa yang ada di kalbunya berupa penganggap remehan, perendahan terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Benar enggak kayak gitu? Terus lanjut. Baik, kata Syekh ini ucapan yang batil. Terus lanjut. Kata Syekh Shalal Fauzan, pendapat ini pendapat yang batil, karena Allah menghukumi orang-orang munafik dengan kekufuran ba'dal iman, setelah mereka sebelumnya beriman. Ya, dikarenakan ucapan mereka ma ra'ina mislah qurra'ina haulai arqaba butunan, kita tidak pernah melihat para qurra kita. Qurra ini maksudnya adalah ulama, ahli ilmu, sahabat Rasulullah, bukan pembaca di sini, bukan jamak dari qori. Kita tidak pernah melihat ahli ilmu kita yang mereka lebih memprioritaskan urusan perut, lebih ajban, lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh maksudnya. Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Allah menurunkan ayatnya terkait mereka, qula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Terus lanjut. Taib, Allah mengkafirkan mereka dengan sebab perkataan ini. Allah tidak mempersyaratkan di kalbu mereka bahwasanya mereka mesti meyakini di kalbu mereka tentang olok-olok tersebut. Nah, lanjut. Taib, namun Allah menghukumi kekafiran mereka hanya karena ya konsekuensi dari ucapan tersebut, hanya dari apa yang ditunjukkan oleh ucapan tersebut. Ya, terus. Taib. Dan juga demikian pula Allah Taala berfirman, walaqad qalu kalimatal kufri, mereka mengucapkan kalimat kekufuran, wa kafaru, dan akhirnya mereka kafir pada Islamihim, setelah mereka Islam karena ucapan mereka kafir. Terus Taib. Maka di sini ya berdampak kekufuran atas ucapan ya, kalimat kekufuran. Lanjut. Wal murji'ah. Taib. Dan murji'ah kontemporer mereka menyatakan semua amal secara zahirnya tidaklah menjadi kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, kecuali jika hal tersebut menunjukkan kepada kekufuran keyakinannya ya di dalam batin, di dalam hatinya. Nah, lanjut Mas Agus, gantian Mas Agus. Jangan berhenti ya, terus la fi'li la fi'li fa arji'at fa urji'at ila qalbi wal i'tiqadi fa ma'nahu annahu la kufra illa bil i'tiqadi. Baik, dan mereka murji'ah menyatakan ya makna iltizam, makna komitmen terhadap agama ini bukanlah ya, makna yang tetap konstan untuk melakukan amal perbuatan. Ya, maka tidak adanya iltizam ya. Alladzi yanbani 'alaihil kufru amrun aqdi qalbi la fi'li. Itu adalah amrul iltizam yang kekufuran dibangun di atasnya. Itu adalah perkara akidah, perkara kolbu, perkara yang ada di hati, bukan perkara pada perbuatan. Jadi kalau ada kekufuran itu kaitannya dengan apa yang di hati, bukan apa yang ada dibuat. Maka fa urji'at ilal qalbi, maka ini semua berarti dikembalikan kepada qalbu. Keyakinan maknanya, dan keyakinan maknanya tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Nah, itu kurang lebih pernyataan kaum murji'ah. Terus bi'tiqadi hamalati aujuhin. Aduh, ayo antum. Ini jarang datang ini. Nah. Terus ta'tamilu ma'nan sahihan wa khata'an. Fal ma'na sahihu annahu la kufra bil dhahiri illa wa masbuqun bi kufril batini. Fa innal qalba al aslu wal ma'na al batilu annahu la kufra akbaro illa bil qalb. Ya, la kufra apa akbar irobnya? Khobar. Ya. La kufra akbaru illa bil qalb. Terus wal jawarihu la tusifu tusofu bil kufril akbari. Baik. Ya. Ya. Dan kau murja menyatakan, dah gantian nanti kasih ke Arga. Ya, tidak ada kekufuran melainkan dengan keyakinan. Yang keyakinan ini akan membawa kepada beberapa kemungkinan. Maka ada kemungkinan yang benar, ada kemungkinan yang keliru. Makna yang benar bahwasanya tidak ada kekufuran di zahir, ya, kecuali didahului oleh kekufuran di batin. Ya, maka qalbu hukum asalnya. Maka makna yang batil bahwasanya kekufur, tidak ada kekufuran yang akbar kecuali di qalbu. Dan amal jawari tidak disifati dengan kekufuran akbar, ini makna yang batil. Dan itu di footnote panjang itu penjelasannya itu ya. Arga baca Arga. Arga belum baca kan? Nah, baca Arga. Kalam ini sendiri aslinya ini kalamnya murji'ah yang dahulu ya. Terus waqala syekhul Islam raddan ala tabi'i wa li hada dhanna tawarifu minan nasi anna al-iman innama huwa fil qalbi khassatan. Baik, maka syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya membantah mereka ini dan menyatakan ya, oleh karena itulah sekelompok orang mereka menyangka bahwasanya iman itu di kalbu secara khusus saja. Terus ala itu fil madi ala. Hingga nanti perkara itu kembali kepada kaum ekstrim mereka sebesar Jahm bin Safwan dan pengikutnya. Terus mereka menyatakan ya ketika syari' Allah Rasulnya Allah menghukumi kekufuran seseorang dikarenakan sebuah perbuatan atau sebuah ucapan, maka itu adalah dalil atas ketiadaan apa yang ada di qalbu. Jadi semuanya kembali ke qalbu. Jadi kata Jahm bin Safwan, kalau ya Allah mengkafirkan ya Abu Jahal, mengkafirkan Fir'aun di Al-Quran, mengkafirkan Abu Lahab. Loh kan sebab kafirnya Abu Lahab bukan cuma ucapan, perbuatan juga kan? Perbuatan juga, nyembah berhala, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya kata Jahmiyah berarti itu adalah dalil atas ketiadaan iman di qalbu. Itu aslinya di qalbu itu, bukan di amal. Terus lanjut harga. Nah, ucapan mereka ini mutanafidun, ya, kontradiksi. Terus nah, jika hal tersebut adalah petunjuk bukti, ya, yang mengharus, yang, ya, yang berkonsekuensi ketiadaan iman dari keimanan yang ada di hati, ya, namun hal itu tercegah, iman itu tetap di kalbu, padahal ada dalil yang menunjukkan ketiadaan iman ada di kalbu. Terus lanjut. Lam yajuz. Nah, jika itu bukanlah sebuah dalil, bukanlah sebuah bukti akan adanya iman, maka tidak boleh berargumentasi, ya, akan ada kekufuran di dalam batin. Ini kontradiksi mereka. Terus lanjut harga. Waqad ajaba Syekh Al-Fauzan. Di mana suhu? Syekh Shalal Fauzan juga menjawab terkait pertanyaan ini, terkait permasalahan ini, ketika beliau ditanya dengan redaksi pertanyaan sebagai berikut. Apa hukum bagi orang yang menyatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan adanya penentangan dan keyakinan? Maka tidak ada kekufuran amal sama selama-lamanya, kecuali itu pasti didahului oleh kekufuran di batin. Ya, lanjut. Baik, kata Syekh, ya, Allah SWT mengkafirkan banyak orang yang mereka berbicara dengan kalimat kekufuran. Maka Allah berfirman, katakanlah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya, kalian mengolok-olok, ya, janganlah kalian minta uzur lagi, sanggup, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Lanjut. Baik, Allah mengkafirkan mereka karena ucapan mereka, karena penuturan mereka. Allah tidak berfirman karena mereka meyakini hal itu atau karena tidak meyakini. Lanjut. Bal kafarhum. Nah, namun Allah mengkafirkan mereka karena berdasarkan, ya, apa yang mereka ucapkan dan yang mereka tuturkan saja. Lanjut. Maka ini menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, maka dia kafir dan dia diponis dengan kekufuran. Nah, Mas Panto. Wa'amal qulub. Wa'amal qulubu fanahnu la na'lamu ma fiha. Hada ila Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnahu walakin nutquhu nutquhu bi kalam al-kufri yadullu ala fasadi qalbihi. Baik. Adapun perkara kalbu, urusan hati, kita enggak mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya, ini urusannya dikembalikan kepada Allah. Namun mengucapkan, seorang yang mengucapkan kalimat kufur, ini menunjukkan rusaknya apa yang ada di kalbu. Lanjut. Wallahu jalla wa ala yaqul wa laqad qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Qalu kalimat al-kufri sammal kalamu kufran. Sammal kalama kufran. Sammal kalama kufran. Walam yakul wa'taqidu bi qulubihim bal qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ya, bukan wa'taqidu, ya, wa'taqadu, ya. wa'taqadu bi hasbun tadi mudah tadi ya. Allah Jalla wa'ala berfirman walaqad qalu kalimatul kufur, mereka mengucapkan kalimat kekufuran ba'da islamihim, setelah keislaman mereka. Maka mereka mengucapkan kalimat kekufuran dan Allah sebut kalam ucapan tersebut sebagai kekufuran. Allah tidak nyatakan mereka meyakini dengan kalbunya, namun Allah berfirman bal qalu kalimatul kufur. Langsung Allah sebut mereka mengucapkan kalimat kekufuran tanpa Allah sebutkan dalam keadaan mereka meyakininya. Ya. Wa kafaru, dan mereka kafir pada Islam ini setelah mereka Islam. Terus lanjut. Dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang kufur pada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Lanjut. Falam yastasni illal mukrah apa? Illal mukrah. Allah tidak mengecualikan illal mukrah, kecuali yang dipaksa. Ya, terus. Nah, orang yang mengucapkan kalimat kekufuran yakfuru, maka dia kufur. Kecuali jika dia dipaksa. Terus. Kisotu. Kan itu mubtada sababu. Ini khabar. Sebab nuzul ayat, sebab turunnya ayat ini adalah kisah Amr ibn Yasir radhiyallahu anhu. Terus lamma aqadul musyrikuna wa adzabuhu wa lam yutliku dan Allah di sini tidak mengecualikan kecuali dengan kekufuran. Maka siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran maka dia kafir, kecuali jika dia dipaksa. Sebab turunnya ayat ini ialah kisah Amr ibn Yasir tatkala musyrikin Quraisy menangkapnya dan menyiksanya. Ya, mereka menyiksanya, kemudian mereka tidaklah melepaskannya, ya, walam yutliquhu hatta yasubba Rasul, hingga Amr ibn Yasir mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr pun menyetujui mereka dengan lisannya saja dan akhirnya mereka pun melepaskannya. Gantian, siapa? Niko. Baik, maka kemudian setelah peristiwa itu Amr bin Yasir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menceritakan kepada Rasulullah kisah tersebut. Kolbak maf'ul, bagaimana kata Nabi, bagaimana engkau dapati kolbumu? Maka kata Amr, ya, tetap tenang dalam keadaan berkeimanan. Terus dan Allah menurunkan ayat ini, ya, barang siapa yang dipaksa setelah keimanannya dan kecuali di, barang siapa yang kufur setelah keimanannya kecuali dia dipaksa dan kalbunya tetap tentram dalam keadaan keimanan. Terus tapi para ulama menyebutkan bahwasanya riddah, kemurtadan itu dapat terjadi karena beberapa hal. Terus apakah itu dengan ada di kolbu, ya, atau dengan amalan, atau dengan keyakinan, atau keraguan yang ada di kolbu. Terus wa takaru adwa'an katsiratan min nawaqidil Islam, dan para ulama menyebutkan berbagai jenis, ya, berbagai jenis dari pembatal keislaman yang sangat banyak. Terus asyratan nawaqidah. Baik, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ya, menyebutkan 10 pembatal keislaman. Terus nawaqidu fa'il ta'addadat qawliyatan. Baik, seandainya ya, yang tidaklah yang menyebabkan kemurtadan itu kecuali cuma di kalbu saja, ya, maka tentulah lama taat dadat hadhihi nawaqid. Maka pastilah niscaya pembatal keislaman itu tidaklah banyak, tidaklah berbina, cuma satu aja. Ya, dan tidaklah pembatal keislaman tersebut itu bisa berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan, cukup di keyakinan aja. Baik, selesai. Kita masuk ke al-fasul as-salis, ya, pasal yang ketiga. Ya, Panji, tafadhol. Pasal yang ketiga, mahadir wa mungkarat. Berbagai perkara yang perlu diwaspadai dan kemungkaran, ya, yang murjiah terjatuh ke dalamnya. Binaan ala akidatihim, ini berdasarkan akidah mereka, ya. Ya, karena ini dibangun di atas akidah mereka, karena mereka mengeluarkan amal dari label iman. Tidak ada kekufuran kecuali dengan i'tiqad. Lanjut. Nah, kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, telah berlalu dalam penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Baik, yaitu yang pertama, iman menurut Ahlus Sunnah adalah ucapan, amalan, keyakinan. Amal adalah bagian dari iman dan dia adalah keimanan, bukan syarat dari kesempurnaan, bukanlah dia syarat diantara syarat-syarat keabsahan iman, bukan pula syarat kesempurnaan iman atau yang lainnya. Lihat footnote-nya itu dibaca. Oh, enggak ada, ya. Enggak ada faedah, cuma referensi aja. Terus lanjut, Asani. Tani anna ahli sunnati yuqarriruna anna al-kufra yakunu bil-qawli al-fi'li al-tarki wal-i'tiqadi al-i'tiqadi al-shakki kama qaman ala dhali dan dhali minat kitab wa. Yang kedua, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan, meyakini, menetapkan bahwasanya kekufuran itu bisa terjadi karena di kalbu, di perbuatan, karena meninggalkan amal, ya, karena meyakini atau karena meragukan. Orang yang ragu terhadap hari kiamat, kafir dia. Ya, jangankan yang mengingkari, ragu aja. Ada enggak hari kiamat sih, saya ragu, kufur dia. Ya. Kama qamat ala dzalika dalil, sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan hal ini dari Al-Qur'an dan Sunnah. Terus lanjut. Wa alaihi fatajidu ahla sunnati yutafiruna man yatrukul amala bikulliyati. Maka berdasarkan hal ini Anda akan mendapati ahlu sunnah mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan amal secara totalitas. Eligion, tahu eligion? Ya. Orang yang cukup eling, gak perlu sholat, mereka kufur, ya. Tapi dan inilah mazhab Ahlus Sunnah ketika mengkafirkan mereka, ya. ini kalimat kafir-kafir ini menjadi momok bagi sebagian orang. Ya, dianggap enggak boleh kafirin orang. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan ila akidah Islam ya dibangun di atas dua, mengkafirkan tagut dan pemeluknya agama kekufuran dan menetapkan ibadah hanya pada Allah. Ya, famayakfur bi tagut wa yu'min billah. Itu jelas. Ya. Ini dikarenakan banyak orang yang selampangan dalam mengkafirkan, yaitu kalangan Khawarij. Ya. Terus hatta wa in kabara asy-syahadatayn wa ata bil-qawli. Baik, walaupun orang yang meninggalkan amal tersebut mengulangi ucapan dua kalimat syahadat, syahadatnya dia mengulangi terus menerus, ya, dan dia mengucapkannya terus. Baik, Ahlus Sunnah mengkafirkan orang yang mencela Allah dan Rasulnya terus. Baik. Dan juga mereka mengkafirkan orang yang sujud kepada selain Allah, kepada berhala, kepada matahari, kepada kuburan, menyembelih untuk selain Allah, ya, atau dia mengusap-usap ya, salib untuk cari keberkahan. Alhamdulillah. Terus gantian Syekh Abdul Rahman. فهم يقررون عدة تقريرات خطيرة منكرة منها. طيب ini yang pertama dulu. Adapun Murji'ah kontemporer ini berbeda dengan ya, yang tadi. Mereka Murji'ah kontemporer itu berbeda dengan Murji'ah klasik. Kalau Murji'ah klasik betul-betul mengeluarkan amal dari iman. Murji'ah klasik tadi di pelajaran kita Lumatul I'tiqad, kaum Jahmiyah menetapkan iman itu hanya apa? Ma'rifah. Asy'ariyah menetapkan iman itu hanya apa? Ma'rifah plus tasdiq. Nah, Murji'ah al-fuqaha gimana? Qaul dan i'tiqad. Karamiyah apa? Iman itu qaulun, ucapan saja. Nah, ini kata Syekh adapun Murji'ah kontemporer berbeda dengan Murji'ah klasik. Mereka menetapkan sejumlah takrirat ketetapan Ahlus Sunnah. Taibar kalafikum. Tetapi bahaya. Oleh karena itu kata Syekh, mereka menetapkan berbagai ketetapan yang sangat berbahaya, yang mungkar. Minha di antaranya. Terus. Awalan al-murjiatu tuqarriru anna al-a'mala min al-iman. Lakin al-a'mala indahum syartun syartu kamalin fihi faqat. Baik, yang pertama Murji'ah kontemporer ini menetapkan amal bagian dari iman. Namun amal-amal tersebut menurut mereka cuma syarat kesempurnaan iman, bukan bagian dari iman. Ini yang berbahaya. Ya, mereka mengatakan amal bagian dari iman. Ya. Maka Murji'ah kontemporer menyatakan iman itu apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau begitu mereka seperti yang dikatakan oleh para ulama dong, semisal Imam Ahmad dan yang lainnya yang menyatakan, siapa yang mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, dia selamat, berlepas diri, jadi murji'ah dari awal sampai akhir. Iya, kalau dia pun menetapkan kekufuran terjadi karena iman, amal, keyakinan ditinggalkan. Namun ternyata murji'ah kontemporer hanya mengucapkan qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ketika ada orang yang meninggalkan amal, ya tetap dikatakan beriman. Katanya iman yazid wa yanqus. Ini enggak konsisten murji'ah kontemporer. Terus lanjut. Faman shaddaqa bi qalbihi wa nataqa bi lisanihi fa huwa mu'minun kamilul iman 'indahu. Baik, maka barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya, maka dia mukmin yang sempurna menurut murji'ah kontemporer ini. Lanjut. Walau fa'ala ma fa'ala man taraka al-wajibati wa fa'ala al-muharramati wa fi' al-muharramati wa yastahiqqu dukhulal jannati walau lam ya'mal khairan qat. Baik, nah. Dari mana tadi? Faman shaddaqa bi qalbihi, kata Murji'ah. Maka barang siapa yang membenarkan dengan qalbunya mulutnya, mengucapkan dengan lisannya, maka dia mukmin yang sempurna menurut mereka. Walaupun dia mengamalkan dari apa yang diamalkan berupa meninggalkan kewajiban atau meninggalkan hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang diharamkan, maka dia tetap berhak layak masuk surga walaupun dia tidak beramal sedikit pun. Di fotonya ada faedah enggak yang kita bisa ambil faedah selain referensi? Oh itu, lihat itu fotot nomor 1. Marra ma'ana. Marra ma'ana fil mas'alati tsaniyati annahum yarawna anna man qala faqad 'amila wa anna man qarra syahadataini faqad 'amila wa marra radda syai'un raddu faqad 'amila wa marra raddu syai' raddu syai' raddu syai' ibn Bazin wal fauzan alaihim. Baik. Terlebih dahulu tadi ya, telah kita lewati permasalahan yang kedua, bahwasanya mereka murji'ah berpendapat siapa yang mengucapkan berarti dia telah beramal. Ini pada permasalahan pekan lalu ya, kalau antum ingat. Siapa yang mengucap mengulang-ulang kalimat syahadat berarti dia telah mengamalkan. Dan juga telah kita lewati juga bantahan Syekh Shalal Fauzan dan Syekh bin Baz terkait hal ini. Terus di footnote yang berikutnya. Hatta law sabballahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam aw sajada li sanami kama sayati. Hingga walaupun dia mencela Allah dan Rasulnya atau sujud kepada berhala sebagaimana yang lalu, itu enggak ada kekafiran. Ini nyata ya. Ini nyata. Zaman sekarang begitu. Murji'ah kontemporer. Bahkan saya sering terlibat friksi secara langsung, enggak pakai wasilah-wasilah. Jadi bukan kata-katanya, langsung. Ya, langsung itu apakah berbicara langsung ataupun melalui alat komunikasi yang lain. Ya. Ini bukan katanya-katanya lagi, nyata. Ya, dan ataupun menyaksikan hal ini di dunia nyata. Sudah jelas mengaku Nabi, katanya jangan dikafirkan dulu. Bisa jadi ya, dia lihat dulu isi hatinya. Subhanallah. Nah, ini murji'ah. Repotnya itu pakai celana cingkrang jenggotan, pakai baju salafi, ini yang bahaya ini. Allah musta'an. Ya. Dan antum pun sudah tahu. Ya. Kisah ya, memilukan. Ada orang yang murtad ya. Ini perempuan ini mungkin artis atau siapa ya, saya juga enggak paham. Ya, murtad masuk ke gereja pakai kalung salib, tangannya dikepel di depan pastor, dikasih tausiah sama pastor di gereja. Dikomentari juga oleh ya, si murji ini. Jangan kafirkan dulu, bisa jadi hatinya mengingkari. Subhanallah, ini jami ini. Ini murji'ah, bukan murji'ah syairah ini. Bukan murji'atul fuqaha ini. Murji'ahnya jami. Jami ini. Mengerikan ini. Ya. Ini yang ngucap seperti ini, terlibat pergi sama saya langsung. Ya. Jadi gak pakai wasilah-wasilah. Langsung saya, antum pun tahu juga. Yang pura-pura gak tahu mas mantap. Tahu juga. Ya. Allah musta'an. Ini jami kayak begini. Ya. Lanjut. Tanya. Al-murji'atu tuqarriru annahu la kufra illa bi'i'tiqadin. Wal-kufru khasun bil-i'tiqadi wal-ju'udi wal-takdibi wal-istihlali al-qalbi. Baik. Yang kedua, murji'ah menetapkan bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali hanya dengan keyakinan saja. Kekufuran itu khusus hanya pada masalah i'tiqad, penentangan, penistaan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan di hati. Ya, terus ayat itu ada potret nomor 4, baca. Undur maqala fadilatul syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah fi mafhum al-iman wal kufr wa fatwa al-lajnah ad-da'imah bi ri'asati ibn Baz. Oh, enggak ada. Ini cuma penunjukan referensi aja. Ya. Baik, berikutnya tafadhol dibaca Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa alayhi fal mursyatu al-mu'asir anna sujuda lisanami aw lil awlil qabri aw lidhabhi liwari lahi minal umuri al-muhtamilati fala yukafaru minal muhtamalah minal umuri al-muhtamalati fala yukafaru al-fa'ilu laha illa idha kana ala wajhi taqarrubi wa ta'abbudi. Ya, maka berdasarkan hal ini kaum murjiah kontemporer menyatakan sujud kepada berhala atau kuburan atau menyembelih untuk selain Allah merupakan perkara-perkara yang banyak kemungkinan, maka pelakunya la yukaffar, tidak boleh dikafirkan karena perbuatan tersebut, kecuali ya jika itu memang betul-betul ya dari sisi aspek mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah langsung kepada Allah, kepada beribadah mendekatkan diri kepada selain Allah. Lihat tuh di footnote-nya, Pak. Fal-ma'ulu indahum fit-takwiri bis-sujudi huwa at-tafurru al-qalbi ay la kufra illa Nah, itu jadi menurut murjiah ini pengkafiran terkait sujud mereka tadi kepada berhala itu karena takarubnya kolbu. Jadi kolbu ini jelas-jelas nih Abu Lahab sujud kepada berhala mereka Uzza. Itu kenapa kata mereka, kata murjiah, itu karena berarti kolbunya si Abu Lahab mendekatkan diri kepada berhala. Ya, berarti di sini laku prailah beretikol. Berarti di sini enggak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Jadi bukan mengkafirkan karena sujudnya kepada berhala, tetapi kenapa? Karena apa yang ada di dalam kolbu. Nah, terus lanjut, Pak. As-sujudu li syamsi la yalzimu man la yalzimu. La yalzimu min as-sujudi li syai'i ibadatahu. Atau la yulzim, di dalam mengilzamkan. La yulzimu min as-sujudi li syai'i ibadatahu. Faman sajada sujudan ala ghairi wajhi ta'budi wa taqarrubi li syamsi fa innahu la yukaffar. Boleh la yukaffar, boleh la yaghfur. Bi khilafi min sujudi man sajada taqarruban wa ta'budan ila al ma'mulu fi at-takfiri bis sujudi huwa at-taqarrubu al qalbi wa ma dzakarat min as-sujudi la wa ma dzakarat wa ma dzakarta wa ma dzukirat min as-sujudi la yu'addu kufran. Baik, berikutnya sujud kepada matahari itu tidaklah mengharuskan sujud kepada sesuatu berarti beribadah kepada sesuatu tadi. Ya. Ini pendapat siapa ini? Murji'ah. Maka barang siapa yang sujud ya, sujudan ya, pakai maf'ul mutlak ini berarti hakiki ini ya. Barang siapa yang sujud dengan real bentuk sujud kepada ya ala ghairi wajhi ta'abbud tapi bukan dalam bentuk beribadah. Wa taqarrub bukan bentuk mendekatkan diri kepada matahari berarti orang tersebut tidak kafir. Ini pendapat siapa ini? Murji'ah. Bi khilafi man sajada taqarruban wa ta'abbudan, berbeda dengan orang yang sujud dalam bentuk sujudnya tersebut karena ingin mendekatkan diri, karena ingin beribadah. Idzil mu'awwalu awwala yu'awwilu, bersumber, bersandar ya. Karena yang jadi sandaran al-mu'awwal fit takfir ya, dalam masalah takfir bisujud karena masalah sujud kepada selain Allah adalah at-taqarrubul qalbi, yaitu karena kalbu ingin mendekatkan diri kepada yang disujudkan tadi, tempat sujud tadi ya. Nah, barakallahu fikum. Wa ma dzukirat bil sujudi, dan apa yang disebutkan tadi sujud kepada tadi apa, matahari, kenapa? Karena bukan dalam bentuk taqarrub, bukan dalam bentuk ta'abbud. La yu'addu kufran, tidak dianggap sebagai kekufuran. Ini menurut siapa? Murji'ah. Terus gantian Edward, baca Edward. Libuza. Libuza. Libuza bacanya ini buda-buda. Buza. Nah ini kata Murji'ah lagi. Murji'ah menyatakan menyembelih untuk buda. Buda itu siddhartha Gautama. Ya. Nah, itu togut. Itu menyembelih merupakan yang diperuntukkan untuk si Buddha tadi, perkara yang ada banyak kemungkinan, kata mereka. Terus jadi, maka orang yang menyembelih untuk si Buddha tadi untuk togut, ini dia enggak serta-merta kafir. Terus lanjut, kecuali jika memang dalam bentuk ingin mendekatkan diri dan beribadah kepada si Buddha tadi. Terus mutaqulul murji'atu at-tamassuhu bi surbani al-qawlu fihi kasabiki. Kasabiki. Nah, kata mereka at-tamassuh bertabarruk, ya. Bertabarruk dengan musaf-musaf salib itu jamak dari solib sulban. Ya. Musaf-musaf nyari berkah, mengharap berkah dengan musaf-musaf salib, ya, kata Murji'ah. Alqaul fihi kasabiqihi. Maka pendapat seperti ini apakah kafir atau tidak? Maka seperti sebelumnya. Berarti apa? Kalau bukan dalam rangka taqarrub, bukan dalam rangka ta'abbud, berarti orang yang musaf-musaf salib dalam rangka mengalas apa kalau mereka berarti enggak kafir. Ulun ustaz, ya. Terus lanjut Edward. Wa qauluhum hadza huwa bi'ainihi qaulul murji'atil awaili ashabu bisyarril al awail al qaulul murji'ati al awaili ashabi bisyir ashabu bisyirril marisi al marisi. Maka pendapat mereka ini, pendapat itu sendiri hakikatnya adalah pendapat Murji'ah yang awail, ya, pendapat Murji'ah klasik pertama-tama dahulu dari para pengekornya Bishr al-Marisi. Ya. Lihat itu di footnote. Baca Edward footnote-nya. Wa yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala raddan alaihi. Baik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membantah pendapat ini. Ya, pendapatnya Bishr al-Marisi. Wa hadhihi firqatun min al-Murji'ati ashabu Bishr al-Marisi. Al-Marisi. Al-Marisi. Wa ila qawlihim dhaba ibnu Rawandi wa kana yaz'umu anna sujuda lisyamsi laisa bikufrin wala sujuda li ghairillahi kufrun walakinnahu alamun ala kufri li anna allaha bayna annahu la yasjudu li anna allaha bayna annahu la yasjudu lisyamsi illa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kelompok ini, sekte ini, sekte Murji'ah ini, pengikutnya Bishr al-Marisi ini, ya, sampai kepada pendapat mereka, ya, wa ila qawlihim, ialah pendapatnya Ibnu Rawandi yang mengira, mengklaim bahwasanya sujud kepada matahari itu tidaklah kafir. Ya, sujud kepada selain Allah, ya, tidaklah kafir. Namun itu cuma alam tanda atas kekufuran. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tidaklah sujud kepada matahari melainkan dia adalah orang kafir. Fitrah, lanjut baca fitrah. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz. Asam dan mau. Apa? Oh, belum. Terus fitrah, baca fitrah. يخرج من الملة مثل مثل السجود لغير الله والذبح لغير الله. هذا كفر عملي يخرج من الملة. Nah, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, kufur amali itu mengeluarkan dari bidah. Yukhriju min al-bidah. Semisal sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tumbal dan yang lainnya, sedekah laut, ya. Inilah kekufuran amali yang mengeluarkan, yang dapat mengeluarkan dari Islam. Terus alladhi yasbahu lil asnami aw lil kawatibi aw lil jinni kufrun amaliyun akbarun. Baik. Maka orang yang menyembelih untuk berhala, untuk bintang-bintang, untuk jin, maka itulah ya kekufuran amali, kufur akbar. Terus wa hakadha law salalahum aw sajadalahum yakfuru kufran amaliyan akbar. Yakfuru kufran amaliyan akbar. Baik. Juga barang siapa yang sholat menghadap mereka, sujud menghadap mereka, maka dia kufur dengan kufur amali, kufur akbar. Terus wa hakadha law sabbatina aw sabba rasula aw istihza'a aw istahza billahi aw rasuli hadha kufur amaliyun akbar inda jami'i ahli sunnati wal jama'ati. Baik, demikian pula orang yang mencela Allah, mencela Rasul atau mengolok Allah, mengolok Rasul, maka ini kufur amali akbar menurut seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini majmu' fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, makanya Syekh Ibnu Baz menyatakan di pembatal ke-6 mengolok-olok agama adalah kekufuran, tidak ada uzur di jalan situ kecuali dipaksa, dan inilah ijma'. Dan ini salah satu sumbernya Ibnu Taimiyah, ya. Lanjut gantian siapa? Antum Fauzi. Bismillah. Qala al-Muallif hafizahullah ta'ala. Wa qala asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa man ittaqa naqidan min nawaqid al-Islam al-ma'rufati 'inda ahli al-'ilmi, fa innahu bidzalika yakunu murtaddan wa yakunu kafiran. ونحن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله أو فعله. طيب kata Syekh Shalih Fauzan bismillah, barang siapa yang terjatuh ke dalam pembatal di antara pembatal keislaman yang sudah diketahui oleh para ulama, maka dia murtad dan dia kafir, dan kita menghukumi orang tersebut dengan apa yang nampak dari ucapan maupun perbuatannya. Terus نحكم عليه بذلك لأنه ليس لنا إلا الحكم. Kita menghukumi orang tersebut dengan demikian karena kita tidak memiliki apapun kecuali kita menghukumi dia secara yang nampak saja. Amma umur qulubi fa innahu la ya'lamuha illa Allah. Adapun urusan hati tidak ada ketahuinya kecuali Allah. Terus faman naqaba bil kufri aw fi'lil kufri fa 'ala al-kufra hakamna 'alaihi bi mujibi qawlihi wa mujibi nutqihi wa bi mujibi fi'lihi. Nah, siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran, melakukan kekufuran, kita vonis dia berdasarkan ya apa yang merupakan konsekuensi dari ucapan dia, konsekuensi dari perbuatan dia. Terus idza kana ma fa'alahu aw ma nataqa bihi min umuri riddati. Itu jika apa yang dia lakukan atau yang dia ucapkan merupakan perkara-perkara keburukan. Gantian baca. Siapa? Behar. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala membantah orang yang menyatakan seseorang la yuhkamu, tidak boleh diponis dengan kekufuran walaupun dia mengucapkan kalimat kufur atau melakukan perbuatan-perbuatan kufur hingga diketahui isi hatinya. Terus waqala aidan wa hadha qawlun batilun mukhalifun lin nususi wa huwa qawlul murji'ati ad-dhalali. kata Syekh, ini pendapat batil yang menyelisih nas-nas Al-Quran hadis, bahkan ijma, dan ini adalah pendapat Murji'ah yang sesat. Terus Butlan yaqulu liman yaqulu inna man qala kalimatan kufri aw amalan kufra amila aw amalan kufra la yakfuru hatta ya'taqidu biqalbihi hatta ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'alu. Baik, ketukar huruf dhad dengan huruf dal tadi. Ya'taqidu baca. Ya. Dan Syekh juga mengisyaratkan hamidullah akan kebatilan ucapan orang yang menyatakan sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimat kufur atau yang mengamalkan amalan kufur, dia tidaklah kafir hingga dia meyakini di kalbunya apa yang dia ucapkan dan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Nah, ini pendapatnya kaum Murji'ah. Andika. Terakhir mungkin Andika. Wasabaqa tafsiru fil ladhi athani haula. Perincian mengenai hal ini telah berlalu di bab yang kedua seputar permasalahan ini. Terus asalis. Murji'ati. La yukfar, tidak diingkari dong. La yakfur atau la yukafaru. La yakfuru man yasjudu inda sonamin. Sonamin. Inda sonamin. Ditomhin fi amrin. Umur amrin. Fi amrin dunyawi. Baik. Nah, di antara ketetapan mazhab Murji'ah, bahwasanya seorang tidaklah dikafirkan atau seorang tidak kafir, ya, yaitu orang yang sujud, ya, dia sujud kepada berhala karena adanya keinginan dia terhadap perkara dunia. Nah, ini sudah dibantah oleh banyak ulama. Ya. Terus, walaupun Syekhul Salih Fauza ada tahwinihi wa'adamu takfirihi liman yasjudu bisonami liwatomahin faqala a'udhu billah an yaqulu bi hadha illa ma'tuhun wa fasidul aqidati. Maka Syekh Shalih Fauzan membantah ucapan ini atas peremehan orang ini, ya, dan tidak mengkafirkan orang yang sujud kepada berhala tadi karena adanya ketamakan terhadap dunia. Kata Syekh, aku berlindung kepada Allah dari orang yang mengucapkan kalimat ini, tidaklah yang mengucapkan kalimat ini ilma tuh kecuali orang yang idiot, ya, wa fasidul aqidah, orang yang rusak akidahnya. Ya, enggak ada yang mengatakan hal itu kecuali orang yang bodoh sekali. Terus dan Syekh Shalih Fauzan juga Habibullah Ta'ala mengatakan, maka kesimpulannya orang yang mengucapkan kalimat kufur tidaklah lepas dari berbagai keadaan berikut. Masih ada waktunya enggak? Berapa? 4 menit. Oh, lumayan kayaknya 4 menit. 4 menit itu berharga. Ya. Gantian, padahal dibaca sini. Siapa? Si antum. Biar dekat mic-nya. Fi kufri. Nah, keadaan yang pertama, orang yang mengucapkan kalimat kufur tidak lepas dari berbagai keadaan berikut, Keadaan yang pertama, yaitu dia meyakini di kalbunya, maka dia enggak diragukan lagi tentang kekufurannya. Ya, terus al-halatu tsaniyah. Al-halatu tsaniyatu an la yakuna mu'taqidan bidzalika bi qalbihi wa lam yukrah wa lam yukrah 'ala dzalik. Walakin fa'alahu min ajli tamhid dunya au madarati mudarah au mudarati nasi wa muwafaqatihim. Baik, nah yang kedua, tidaklah dia Allah yakuna mu'taqidan. Dia tidak meyakini bidzalik dengan ucapan kekufuran yang diucapkan tersebut di kalbunya. Namun dia tidak dipaksa atas hal ini. Namun dia melakukannya kenapa? Karena tamak ingin dunia. Atau karena ingin basa-basi di depan orang. Agar supaya dia sepakat dengan orang banyak. Terus? Fahada kafirun binasil ayat. Baik, maka orang ini kafir berdasarkan nas ayat. Lanjut baca ayatnya. Dari tadi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Nah, yaitu Allah berfirman yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang kafir. Terus wa kadzalika fi fi'lil kufri wasyirki wa ahlahu wa huwa la yuhibbuhu wa la ya'taqiduhu bi qalbihi wa innama fi'luhu fa'alahu la yuhibbuhu wa la ya'taqiduhu bi qalbihi wa innama fi'luhu fa'alahu. Anda baca ke mana? Wa innama fa'alahu shuhhan fa'alahu shuhhan bi balaghihi au malihi au ashiratihi. Kadzalika man fa'ala al-kufra wa syirk muwafaqatan ahlah. Demikian pula orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan karena dalam rangka ingin ya cocoklah selaras dengan keluarga dia. Ya, dengan orang-orang syirik, dengan orang-orang kafir. Wa huwa la yuhibbu. Padahal dia enggak suka dengan kekufuran tersebut, tidak meyakini di kalbunya. Dia melakukannya ya karena dia kikir, karena dia takut, karena takut kehilangan negerinya, hartanya, atau keluarganya. Ya, maka ini diponis kafir. Harga lanjut harga. Minta priwati murjiah. Baik, di antara ketetapan murjiah mereka menyatakan bahwasanya ada perbedaan antara sujud kepada berhala dan sujud li sanam wa sujud ila sanam. Ini dibedakan sama mereka. Sujud li sanam wa sujud ila sanam. Sujud ya, kepada berhala dan sujud menghadap berhala. Dibedakan sama mereka. Terus lanjut. Syekh Al-Fauzan ditanya Hamidullah dengan redaksi pertanyaan sebagai berikut, apakah ada perbedaan ya antara sujud menghadap berhala dengan sujud kepada berhala dengan sujud menghadap berhala? Terus kata Syekh, jangan kamu sujud kepada berhala, jauhilah berhala dan tinggalkan perdebatan mengenai hal ini, mau bercoba-coba berkilah dengan hal ini. Terus Murji'ah menyatakan, Kalau engkau melihat seseorang sholat ila sana menghadap ke kuburan, jangan kau langsung kafirkan dia. Terus sutroh, itu kurang, itu harusnya ada sutrotan, ada yang kurang itu, ada ittakhadahu sutrotan. Ma wajada, oh kan ada berikutnya kan? Taib. Nah, kata Murji'ah bisa jadi engkau enggak tahu, karena engkau enggak tahu bisa jadi dia menjadikan berhala sebagai sutra, karena dia enggak mendapati sutra selain berhala, adanya patung Buddha. Ya udah. Iya. Terus? Utrukuhum, kata Syekh, subhanallah, ini ucapan Murji'ah. Ucapan Murji'ah, tinggalin mereka, tinggalin mereka. Udah masuk asar ya? Ya, mau lanjut lebih asar? Mau lanjut lebih asar? Enggak, udah ya, udah. Ya, subhanallah, ya, dikshadu alaihi wa sallam.